Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadiy hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan dunia ini bukan sesuatu yang murni berisikan kesenangan dan kegembiraan semata, sebagaimana pula bukan sesuatu yang murni berisikan kesusahan, kesedihan, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam kehidupan dunia ini silih berganti. Ada kalanya seorang hamba tersebut merasakan yang namanya kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Ada kalanya merasakan kesedihan, kesusahan, kesengsaraan, hingga sampai akhirnya dia pun berpindah kepada kehidupan yang setelahnya. Apakah kembalinya kepada kebahagiaan yang murni, yang hakiki, yang abadi di dalam surga, ataukah sebaliknya kembali ke dalam kehidupan akhirah penuh dengan kesengsaraan yang abadi. Kehidupan dunia tidak terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan, baik ujian tersebut sesuatu yang sifatnya menyenangkan ataukah menyedihkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan kami menguji kalian dengan kejelekan, dengan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian itu akan dikembalikan. Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsir beliau menjelaskan terkait tentang ayat ini, di mana beliau mengatakan nukhbirukum bil masaa'ibi taratan wa bi ni'amin ukhra linangdur man yaskur wa man yakfur wa man yasbir wa man yaknut. Kami akan menguji kalian dengan musibah-musibah. Terkadang itu musibahnya, ujiannya berupa kenikmatan, untuk kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Dan sisi yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menguji ya dengan kejelekan-kejelekan untuk melihat siapa yang bersabar dan siapa yang berkeluh kesah. Dan ujian-ujian ini dengan macam jenisnya, Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada hamba-hambanya semuanya dengan perbedaan tingkatan jenis mereka, baik itu seorang muslim, orang yang kafir, orang yang taat, orang yang fajir. Hanya saja kondisi orang yang beriman, orang yang saleh, dia punya keistimewaan yang tidak ada pada orang kafir, orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang zalim. Di mana orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang taat itu ketika mendapatkan ujian, cobaan, dia punya kesabaran dan punya harapan dengan kesabaran tersebut untuk mendapatkan pahala ajr dari si Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan anna ma yusibul mu'minin minasyurur wal mihan wal adza duna ma yusibul kuffar, bahwasanya apa yang menimpa kaum mukminin dari kejelekan-kejelekan, dari ujian-ujian, gangguan-gangguan, itu berbeda kondisi keadaan mereka, berbeda dengan apa yang dialami oleh mereka orang-orang kafir. Wal waqi' syahidun bidzalika, dan kenyataannya memang menunjukkan yang demikian itu. Wa kadzalika ma yusibul abrar fi hadhi dunya duna ma yusibul fujjar wal fusaq wal zalamah bikathir. Demikian pula apa yang menimpa orang-orang saleh dalam kehidupan dunia itu berbeda dengan apa yang menimpa orang-orang fajir, orang-orang fasik, orang yang zalim. Banyak sekali perbedaannya. Di mana orang yang beriman tatkala mereka mendapatkan ujian, cobaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada pada mereka sifat ataukah sikap yang menyertai orang-orang yang beriman tersebut ketika mendapatkan ujian atau cobaan, berupa rasa ridho dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, atas ujian cobaan yang dialaminya. Kalaupun orang yang beriman ini tidak memiliki sikap ridho terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan padanya, maka pegangan mereka, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah kesabaran dan mengharamkan ajr, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabidhalika naam yukhafifu anhum thiqalul bala, maka dengan itu akan meringankan mereka, orang yang beriman tersebut, dari beratnya ujian, cobaan yang mereka alami. Naam, ya, karena sungguhnya mereka tatkala mengetahui, meyakini adanya ganti yang akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala atas ujian yang dialaminya, yang dia menghadapinya dengan kesabaran, maka yang demikian itu akan menjadikan ringan bagi kaum mukminin untuk memikul berbagai macam ujian-ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia yang mereka alami. Sedangkan orang-orang kafir, tidak ada pada mereka itu kesabaran, tidak ada pada mereka itu harapan untuk mendapatkan ajr. Kalaupun mereka sabar, kata beliau, maka kondisi keadaan kesabaran mereka itu seperti hewan. Naam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan yang demikian itu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dan janganlah kalian itu berhati lemah. Naam. Jika kalian merasakan kesakitan, maka sungguhnya mereka pun merasakannya sebagaimana yang kalian rasakan. Hanya saja kalian punya harapan dari si Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang mereka tidak memiliki harapan dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seorang itu memiliki ketenangan hati, ketentraman jiwa dalam kehidupan dunia ini, dalam kondisi apapun. Di saat seorang itu dalam kondisi lapang ataukah kesempitan, di saat dia senang ataukah gembira, ketika seseorang itu memiliki ketenangan dan ketentraman hati, maka itu adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki yang dimiliki oleh setiap hamba. Naam. Ya. Yang itu di antara sebabnya adalah dengan kesabaran yang dimiliki oleh seorang hamba tersebut. Naam. Dalam menghadapi berbagai macam ujian cobaan dalam kehidupan dunia ini. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, beliau bersabda bahwasanya tidak ada suatu pemberian yang Allah berikan kepada hamba yang jauh lebih baik, lebih luas dibandingkan ketika hamba tersebut diberikan kesabaran. Wa ma utiya ahadun adaan khairun wa ausa min as-sabr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah seorang pun diberikan suatu pemberian yang lebih baik, yang jauh lebih luas dibandingkan kesabaran. Yang mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau menjelaskan terkait hadis ini. Na'ama manallahu 'ala ahadin adha'an mirizqin aw ghairihi khairan wa ausa min as-sabr. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada seorang dengan suatu pemberian rezeki ataukah yang lain yang jauh lebih baik, yang jauh lebih luas dibandingkan kesabaran. Kenapa demikian? Beliau mengatakan di annal insana idza kana saburan yahmilu kulla syai'in idza asabathu dharra sabara. Wa in arada lahu syaitan bi fi'lil muharram sabara wa in khadhalahu syaitan amma amarallahu sabara. Hal itu karena seorang ketika dia seorang yang penyabar akan mampu untuk memikul segala sesuatu ketika dia mendapatkan suatu kesusahan, maka dia bersabar. Tatkala syaitan berusaha mendorong dirinya untuk melakukan perkara yang diharamkan, maka dia pun bersabar, menahan diri supaya tidak terjatuh kepada hal yang diharamkan, yang syaitan senantiasa membisikkan dan mendorong untuknya. Dia pun bersabar. Naam, sehingga tetap terjaga, tidak terjatuh kepada hal yang diharamkan. Dan tatkala syaitan mendorong dirinya untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bersabar. Naam, sehingga tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Maka kata beliau, ketika seorang itu Allah karuniakan kepadanya kesabaran, maka ini sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, jauh lebih luas ya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Naam, ketika Allah memberikan padanya kesabaran yang demikian jauh lebih baik, lebih luas. Karena demikian tadi, apapun kondisi keadaan seorang hamba ketika dia penyabar, tatkala mendapatkan suatu ya kemandorotan, kesempitan, kesusahan, dia bersabar. Kalaupun dia ya dibisikkan untuk melakukan hal-hal yang haramkan, maka dia pun bersabar. Ketika naam didorong untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun bersabar. Naam, sebagaimana kita ketahui ya, sabar itu ada 3 macam. Ya, sabar naam ketika mendapatkan ujian, tidak berkeluh kesah, bersabar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan untuk tidak terjatuh padanya, dan bersabar untuk terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu kata beliau, kita mendapati seorang yang dia penyabar, kalaupun dia mendapatkan gangguan dari saudaranya, dari manusia, sekiranya dia mendengar ucapan-ucapan, perkataan yang dibenci oleh dirinya, dia bersabar. Kalaupun dia mendapatkan kedzaliman, gangguan dari saudaranya, maka dia pun bersabar. Kita dapati orang tersebut adalah orang yang penuh dengan ketenangan. Naam. Tidak bersikap ya kasar, keras ya, tetap dia bersabar. Tidak menjadikan dia kemudian bertindak melampaui batas ya, bersikap kasar. Tidak menjadikan dia kemudian marah. Kenapa? Karena dia bersabar. Naam. Atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan padanya. Naam. Ya. Sehingga kita mendapati orang yang demikian itu kondisi keadaan hatinya penuh dengan ketenangan, jiwanya penuh dengan ketenteraman. Naam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Na'am ma'uti ahadun anta'an khairan wa ausa min as-sabr." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasail yang akan membantu seseorang untuk dia bersabar ketika mendapatkan ujian, cobaan dalam kehidupan dunia ini yang setiap manusia tidak akan bisa lepas darinya, sebagaimana tadi kita mengetahui ya, bahwasanya di antara sebab menjadikan tenang tenteramnya hati seorang ketika dia punya kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, yang mana itu adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki ya dalam kehidupan dunia ini, ketenangan hati, ketenteraman jiwa, yang di antara sebabnya adalah as-sabr, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan. Lalu bagaimana ya, na'am ya, jalan-jalan untuk bisa seorang itu bersabar dalam menghadapi ujian yang tidaklah ya kita bisa lepas dari yang namanya cobaan dan ujian dalam kehidupan dunia ini dengan berbagai macam jenisnya, macamnya. Naam. Di antaranya, di antara wasail al-mu'inah ala sabr yaitu ya beriman, keimanan yang jujur, yang benar terhadap ketetapan ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang muslim harus memahami, harus meyakini, harus mengimani apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tetapkan untuk dirinya. Nah, mendapatkan ujian cobaan demikian dan demikian, dia tidak bisa akan menghindar darinya. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan demikian dan demikian, tentunya dia tidak akan mendapatkannya, tidak akan mengalaminya. Naam. Ya, sehingga ketika seorang itu menyadari, meyakini, mengimani yang demikian itu, maka janganlah yang demikian menjadikan seorang itu bersedih hati, menjadikan seorang itu berkeluh kesah, apalagi putus asa sehingga bertindak dengan tindakan ya waliyadzubillah ya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan ujian. Ya, nekat untuk bunuh diri, mengakhiri kehidupannya, seakan-akan dengan berakhirnya kehidupan dia dalam kehidupan dunia berhenti, selesai urusannya. Nah, ya, ketika seorang menyadari, tentunya tidak akan menjadikan dia itu akan bersedih hati, tidak akan menjadikan dia berkeluh kesah, tidak akan menjadikan dia putus asa, karena sesuatu yang sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan, yang kita tidak bisa akan menghindar darinya. Na'am. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah suatu musibah yang terjadi di muka bumi ini dan yang menimpa pada diri-diri kalian melainkan semuanya itu sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah itu mewujudkannya, semuanya sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Dan yang demikian itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima antakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar supaya kalian itu tidak putus asa atas apa yang terluputkan dari kalian, dari sesuatu yang kalian inginkan, ketika kalian tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Tidak menjadikan engkau putus asa ketika menyadari, mengimani ini sesuatu yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan bahwasanya tidak, saya tidak mendapatkan ini dan itu dari sesuatu yang saya harapkan. Dan juga supaya kalian itu tidak bergembira, kegembiraan yang melampaui batas terhadap apa yang kalian dapatkan, karena semuanya itu sesuatu yang Allah tetapkan, Allah takdirkan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka dengan iman ya terhadap takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang akan membantu menjadikan seorang itu bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, cobaan. Ketika menyadari ini sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak akan bisa menghindar darinya ketika ini sesuatu yang akan menimpa pada diri kita, walaupun berupaya dengan berbagai macam apapun, ketika Allah menetapkan kita tidak mendapatkan terhadap sesuatu yang kita inginkan, ya kita tidak akan mendapatkannya. Naam, demikian pula sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, naam, ya, hendaklah seorang itu ya mengetahui, memahami apapun musibah yang dialami, yang ia rasakan, maka sungguhnya itu adalah merupakan kafarah terhadap dosa-dosa dan kesalahan. Naam, perlu kita mengingat yang demikian itu. Ketika mendapatkan musibah, apapun itu bentuk musibahnya, naam, maka sungguhnya ketika seorang itu bersabar atas musibah tersebut, ketahuilah itu adalah merupakan kafarah, penebus dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biya khatayah. Tidaklah seorang muslim itu mendapatkan suatu musibah, baik itu berupa rasa lelah, penyakit, cemas, kesedihan, gangguan, kesusahan, hingga tertusuk duri sekalipun, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi khati'ah. Ma yazalul bala, senantiasa yang namanya ujian, cobaan, senantiasa itu akan dialami oleh seorang yang beriman, laki ataukah perempuan. Perhatikan hadis ini, ma yazalu al bala, senantiasa, terus menerus, bukan sekali ujian kemudian berhenti. Tapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah, yang namanya ujian, cobaan itu terus akan dialami oleh seorang yang beriman, laki-laki demikian pula wanita, dengan berbagai macam jenis cobaan dan ujian terkait terhadap dirinya, anaknya, harta bendanya, sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak ada dosa atasnya. Manakala dia bersabar, akan menjadi kafarah, ya kan? Naam, baru beli lampu, baru beli, dites di tempat, ya, di situ dia membeli, nyala, bawa ke rumah, baru dipasang, nyala sebentar, mati. Ujian, ya kan? Ini ujian. Naam, barakallahu fi, kesandung batu jatuh, ujian. Naam, apapun, sekecil apapun, ya, namanya ujian terus akan dialami oleh seorang yang beriman, laki wanita, apapun bentuknya. Naam, sadari, fahami, ya, naam, bahwasanya itu bisa menjadi penghapus dosa, maka bersabarlah atas ujian tersebut. Naam, apapun bentuknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang berikutnya, sesuatu yang harus dipahami pula oleh seorang muslim, dengannya akan membantu dirinya bersabar atas segala apa yang dia alami, apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya, itu adalah merupakan kebaikan. Naam, apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya, pada hambanya, nah, seorang muslim harus memahami itu adalah merupakan kebaikan, manakala ia menghadapi segala ketetapan Allah tersebut dengan baik. Naam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, ya, naam, maka dia bersyukur. Naam, tentunya ini adalah merupakan kebaikan untuknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya mendapatkan berbagai macam sesuatu yang dia tidak menyukainya, musibah-musibah, terkait dirinya, harta bendanya, anaknya, keluarganya. Naam, dia pun bersabar. Maka ini pun adalah merupakan kebaikan untuknya. Ya, apapun yang Allah tetapkan untuk hambanya itu merupakan kebaikan, manakala hamba ini bisa menghadapi dengan baik. Naam, kalau tidak ya kejelekan untuk hamba tersebut. Ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan, apa yang diinginkan dia mendapatkannya, tapi kalau dia tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan, ini merupakan keburukan untuknya. Naam. Ya, demikian pula berbagai macam masaib, kalau dia tidak bersabar, ini adalah merupakan keburukan di atas keburukan. Naam. Tapi ketika dia menghadapinya dengan baik, apapun itu bentuknya, apakah berupa kebaikan ataukah berupa kejelekan, ketika dia menghadapinya dengan baik, maka akan menjadi kebaikan untuk dirinya. Kenikmatan dia bersyukur, ujian dia bersabar, maka ini adalah merupakan kebaikan. Sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Ya, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Naam, di mana seluruh perkaranya itu adalah merupakan kebaikan. Naam, dan itu tidak didapatkan pada seorang pun kecuali pada diri orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur, fakana khairan lah, maka ini merupakan kebaikan untuknya. Dan ketika dia mendapatkan suatu kejelekan, keburukan, dia bersabar, maka ini adalah merupakan kebaikan untuknya. Naam, maka fahami ini, apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, untuk seorang muslim, ya, harus dia sadari itu adalah merupakan kebaikan semuanya, manakala dia menghadapinya dengan baik dan benar, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian yang berikutnya, naam, ya, mengingat tentang keutamaan dari as-sabr, ya, mengingat-ingat keutamaan dari, naam, seseorang itu bersabar atas ujian tersebut. Makanya demikian akan membantu seseorang itu bersabar ketika mendapatkan ujian apapun itu, ketika dia mengingat bagaimana besarnya keutamaan tatkala seorang itu bersabar. Ya, naam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Perhatikan, namanya ujian itu sesuatu yang tidak bisa lepas. Nah, bagaimana Allah menegaskan di dalam ayat ini, walanabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Ya, penekanan lamu taukid dan nun taukid, penegasan disebutkan dalam ayat ini. Benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, benda, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka orang yang bersabar. Yang Allah sebutkan keutamaan dari orang yang bersabar tersebut, ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbim wa rahmah, mereka akan mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ingat tentang keutamaan bersabar. Ya, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali abdil mu'min in, ya, indil jaza idza qabadtu safiyau min ahli dunya tsumma tasabu ilal jannah. Ya, tidaklah seorang hamba, ya, tidaklah hambaku yang beriman, naam, di sisi Allah Subhanahu wa taala balasan yang akan didapatkan hamba tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut, Naam, orang yang dia senangi, orang yang dia cintai dari penduduk dunia ini, kemudian dia bersabar mengharapkan ajr pahala, melainkan surga yang akan didapatkan. Naam. Ya. Hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang datang dari sahabat Mu'ad Ibn Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kadzma ghaidhan wa huwa qadirun ala infidau da'a Allahu taala ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min al-khurul ain masya'a. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi. Tidaklah seorang, barang siapa, man kadzma ghaidhan, dia mampu menahan amarahnya, ya, dalam kondisi dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya tersebut. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan memanggilnya di hadapan seluruh hambanya, dipanggil di hadapan seluruh hambanya nanti di yaumul kiamah. Kemudian naam, hamba tersebut pun disuruh memilih dari kalangan bidadari mana saja yang dia inginkan. Bayangkan, ya, diberikan, ya, suatu hadiah yang begitu besar di hadapan orang banyak. Ini ada merupakan keutamaan yang begitu besar. Disuruh memilih, ya, dari kalangan bidadari mana saja yang dia inginkan. Naam, maka termasuk di antara wasail yang akan membantu seorang itu bersabar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan dunia ini, ingat tentang keutamaan-keutamaan bersabar. Dengannya bi'nillahi ta'ala akan membantu dirinya untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Kemudian yang berikutnya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, doa untuk diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Karena doa adalah merupakan kunci dari setiap kebaikan di dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Dikatakan oleh sebagian salaf, di mana dia mengatakan, ta'amantul khaira fa'ana fa'idha huwa abwabuhu kathira. Aku merenungkan tentang kebaikan-kebaikan, ya, dan ternyata pintu-pintu kebaikan itu banyak. As-shalah wasiyam, ya, salat, puasa, birrul walidain, na'am, dan yang lainnya, itu adalah merupakan pintu-pintu kebaikan. Wa wajadtu anna dzalika kullahu biyadillah, dan aku mendapati itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, ya. Seseorang mengerjakan ini dan itu dari kebaikan-kebaikan, semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga kata beliau, fa aqantu anna du'a miftahu kulli khairin. Maka aku meyakini bahwasanya doa adalah merupakan kunci dari setiap kebaikan. Naam. Ya, sehingga ketika seorang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka perbanyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menginginkan untuk menjadi orang yang sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Naam, karena semuanya itu kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi doa-doa yang memang dibimbingkan, dituntunkan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti naam, ya, apa yang datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, da'watul makruh, ya, doa orang yang mengalami kesedihan, gundah gulana, ya, Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfatan aini wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya, doa ketika seorang sedang dalam kondisi na'am bersedih hati, gundah gulana. Na'am. Ya, beliau mengatakan Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku ya mengharapkan dengan rahmatmu. Falatakilni ila nafsi tarfatan aini, maka janganlah engkau pasrahkan kepada diriku ya segala urusanku walaupun sekejap saja. Naam. Ya, karena kita tidak memiliki daya dan upaya, tidak memiliki kekuatan. Kalau segala urusanku dipasrahkan ya kepada masing-masing orang, tidak akan sanggup. Naam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau ya memasrahkan segala urusan kepada diriku walaupun sekejap saja. Sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan perbaikilah untukku segala urusanku. Naam, la ilaha illa anta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan doa-doa yang lainnya yang dituntunkan, yang dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, mungkin itu beberapa hal naam yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.